Campaka kembang di lamping, mangka kligar di taman sengit nyambuang. Mekar endah canemrang herang, pamorna ngahudang hayang entepan. Odeng datang ngahelaran untuk nyiram kukaheman. Campaka limung kubadya ngancik tresna. Rasa beda katali yembeng dirungrung asih nu nyangking. Jong-jong tonggoy lali diri tumeh nyanding nu micang-cang kiwari. Henteu deui datang diri barangah kamalinaan. Langit lenglang ganti cedem kahalang mega kadubung pamor lewit hilang cahyana. Repeting campaka ilang rasa handeul disidem. Brai berang campaka hilang. Duka kemana, duka di mana. Campaka kembang di lamping, mangka kligar di taman sengit nyambuang. Mekar endah canemrang herang, pamorna ngahudang hayang entepan. Odeng datang ngahelaran untuk nyiram kukaheman. Campaka limung kubadya ngancik tresna. Rasa beda katali yembeng dirungrung asih nu nyangking. Jong-jong tonggoy lali diri dumeh nyanding nu micang-cang kiwari. Henteu deui datang diri barangah kamalinaan. Langit lenglang ganti cedek kahalang mega kadubu pamor lengit hilang cahyana. bakat tilem rasa handeul disidem brai berang campak hilang.